Terlambat sudah kau katakan, kau ingin diriku. Kini aku sudah tak sendiri lagi, aku tak ada yang memiliki. Simpan saja inginmu, aku tak punya cinta kedua yang bisa ku berikan. Jangan usai menunggu aku, jika Tuhan menghendakimu milikku. Hidup ini rahasia, jangan pernah engkau menyerah. Untukku berlakon mencintaiku. Jangan lupa.